dirimu selalu hadir di dalam mimpi-mimpiku, selalu ku terbayang senyum manismu dalam sepiku. Terangi jiwa ini, hapuskan semua luka lama yang masih tersisa. Seandainya kau ada di sini, hilang semua rindu di dada. Oh permata, kau selalu kudamba, bintang sampaikan salam untuknya. Salam untuknya.